Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Maha suci Allah, segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini, hari Rabu 10 November 2010 atau bertepatan pada tanggal 3 Zulhijjah 1431 Hijriah. Tentunya dalam acara yang selalu kita nantikan, Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Apa kabar Anda pemirsa di pagi hari ini? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa dari sini kami turut berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang mendapatkan musibah, sedang berada di pengungsian. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat musibah tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, hari ini bertepatan kita memperingati Hari Pahlawan 10 November. Dan di samping itu pula, kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu ada sebuah lembaga survei menyampaikan hasil temuannya bahwa penegakan hukum di Indonesia ini untuk beberapa tahun terakhir teramat sangat rendah. Terlebih ada ketidakpuasan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap beberapa lembaga penegak hukum, di antaranya kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan yang begitu rendah di mata masyarakat. Nah, kira-kira seperti apa dampak dari semua ini? Untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini kita akan berdiskusi lebih jauh tentang penegakan hukum dan kejujuran dalam memimpin umat bersama seseorang yang sudah hadir bersama saya. Tamu kita pada kesempatan pagi hari ini adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Beliau adalah Ketua Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Haji. Apa kabar Pak? Baik Alhamdulillah. Sudah cukup lama kita tidak ketemu ya Pak? Ya, sudah lama. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Bapak tahu, kita tahu semua bahwa waktu Bapak begitu padat namun masih menyempatkan diri ke pagi hari ini. Terima kasih Pak. Dan pemirsa, kami tidak saja berdua, pagi ini kita kedatangan tamu ibu-ibu dari Majelis Taklim Baiti Jannati dari Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Saya senang lihat Ibu bersemangat semua nih pagi-pagi. Terima kasih juga telah berkenan hadir Ibu pada pagi hari ini. Dan pemirsa, di sesi berikutnya nanti kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi di acara ini. Silakan menghubungi kami di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Namun kami mohon dengan sangat agar pertanyaan atau tanggapan yang Anda sampaikan kepada kami sesuai dengan tema yang kita bincangkan pada kesempatan pagi hari ini. Baik Pak Mahfud, berbicara tentang penegakan hukum dan kejujuran dalam memimpin, ini ada dua hal yang sangat terkait Pak. Iya. Saya ingin menyampaikan tentang penegakan hukum dulu Pak, di kita ini yang begitu rendah Pak. Nah, sementara di sisi lain ada panduan kita sebagai umat muslim tentang begitu adilnya hukum itu terhadap agama kita. Nah, mungkin kalau kita hubungkan dengan korelasi di antara kedua ini bagaimana ini Pak? Ya, begini ya. Anda tadi menyebut satu hasil survei LSI ya, bahwa integritas lembaga-lembaga penegak hukum kita itu justru paling rendah. Yeah. Integritas itu artinya tingkat kejujuran dan sejauh mana masyarakat memberi kepercayaan. Nah, dan ini benar, kita rasakan sudah bertahun-tahun di Indonesia ya, sehingga kita lalu melakukan reformasi. Reformasi itu kan sebenarnya ingin menegakkan kembali supremasi hukum dengan membangun integritas penegak hukum, karena kita cemas Mas Haji kalau hukum ini tidak tegak sebagai bangsa ya. Betul. Kita cemas karena di mana-mana negara itu bisa hancur kalau hukumnya tidak tegak. Bahkan Nabi Muhammad sendiri itu sudah mengatakan dengan sangat jelas bahwa sesungguhnya hancurnya bangsa-bangsa sebelum kamu, kata Rasulullah kan, sesungguhnya hancurnya bangsa-bangsa sebelum kamu itu karena kalau ada orang kecil berperkara, punya perkara itu dihukum, tetapi kalau ada orang besar itu tidak dihukum, bisa tawar-menawar hukumannya. Nah, itu kalau kita punya rasa nasionalisme, punya rasa cinta terhadap negara ini agar negara ini tidak hancur, maka pilihannya adalah kembali ke Nabi Muhammad itu tadi. Betul. Yaitu tegakkan hukum agar negara ini tidak hancur. Yeah. Coba Anda bayangkan, mudah-mudahan ini salah ya, tapi menurut saya benar dari logika. Orang sedang dihukum seperti Gayus itu bisa pergi ke Bali nonton tenis ya, nonton tenis. Ini kalau bukan permainan tingkat tinggi enggak bisa. Bagaimana orang dijaga, digembok di satu penjara gitu bisa pergi ke Bali? Dan dikatakan itu penjara yang paling ketat gitu ya? Penjara yang paling ketat. Dan orang mengatakan kan semula si Gayus membantah saya tidak kemana-mana. Betul. Tapi ada yang bilang sudah, kata polisinya sendiri memang keluar. Tapi hari itu ya berobat biasa. Nah, ini berobat, sudah ya? Mulai tidak jelas ini. Yeah. Saya kira ini sangat, dan itu Gayus itu salah satu contoh kecil saja. Di bawah permukaan itu permainan-permainan hukum di negeri ini luar biasa, luar biasa. Di berbagai daerah dan sebagainya. Nah, ini negara ini sekarang menurut saya sedang dalam keadaan rusak parah. Sedang dalam rusak parah karena para pemimpinnya sebenarnya tidak punya integritas, kejujuran di dalam menegakkan hukum. Dan saya sungguh cemas gitu ya, menghadapi masa depan bangsa ini kalau negara terus diurus dengan cara-cara begini. Gitu. Cuma saya merasa ada optimisme juga di satu sisi, karena sebenarnya kalau rakyat dan masyarakat kita itu kesadaran hukumnya cukup tinggi. Solidaritas sosial coba. Betul. Saudara lihat solidaritas sosial begitu Merapi meletus, itu rakyatnya lebih sigap dari pemerintahnya. Betul. Ya kan? Dan itu kita saksikan. Iya, kita saksikan sendiri di mana-mana. Saya melihat laporan di koran, di TV, saya berkunjung ke daerah, orang di sana tanpa dikomando ngumpulkan barang, ayo kita kirim ke Merapi, ayo kita kirim ke Mentawai, ya. Sementara yang negara ini, wah, rapatnya lebih lama daripada tindakannya. Ini gawat saya bilang ini. Rakyat punya solidaritas sosial yang tinggi, punya juga kesadaran hukum yang jauh lebih tinggi dari aparatnya. Di mana tercerminnya itu, Pak? Rakyat lebih tinggi pemahaman hukum. Begini, karena selama ini pelanggaran-pelanggaran hukum itu dilakukan oleh elit-elit. Betul. Ya. Nah, kemudian elit-elit itu berkolusi dengan aparat penegak hukum. Coba rakyat sendiri coba, kalau punya masalah hukum yang umum ya, itu kan langsung lapor ke polisi di tingkat desa itu, dan mereka bisa menyelesaikan sendiri masalah-masalah hukumnya. Sehingga ini terjadi pada tingkat elit dan permainan, terutama pada tingkat perkara-perkara tertentu, yaitu yang ada uangnya. Coba Anda lihat, mana ada orang kolusi dalam kasus pelanggaran hukum karena terorisme misalnya. Kenapa? Karena teroris itu tidak ada orang yang membayar uang. Takut. Betul. Yang membayari takut, terorisnya takut. Tapi kalau koruptor, itu ada backingnya di berbagai tempat, di berbagai lapisan. Makanya pelanggaran hukum itu lebih banyak sulit ditegakkan pada pencuri-pencuri kekayaan negara, karena mereka bersinergi dengan kekuatan-kekuatan di institusi-institusi negara. Yang notabene itu harusnya menindak mereka itu ya? Yang notabene harus menindak. Maka integritas yang seperti LSI sebutkan itu, bahkan lebih dari itu, TII, Transparency International Indonesia itu selalu menyebutkan negara kita itu negara paling korup di dunia. Ya. Nah, ini kan persoalan bagi kita. Betul. Maka saya katakan ini begini ya, mumpung ini hari pahlawan. Betul. Ya kan? Hari Betul. Ini kan pahlawan. Betul. Ya. Pahlawan itu artinya orang yang berani mengorbankan jiwa raganya untuk mempertahankan dan membela negaranya. Ya. Nah, sekarang bagi saya pahlawan dalam era sekarang ini bukan orang yang berani mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk melawan musuh secara fisik, Mas, karena musuh secara fisik itu sekarang sudah tidak ada. Tapi bagaimana melawan internal atau kekuatan-kekuatan lawan di internal negara itu sendiri, itu koruptor. Melawan pelanggaran terhadap hukum. Nah, itu pahlawan. Berani menegakkan hukum dengan benar, itulah pahlawan. Karena kalau dulu pahlawan itu berjuang untuk mempertahankan negara, sekarang pahlawan itu juga berjuang mempertahankan negara dari ancaman kehancuran karena pelanggaran. Pelanggaran terhadap hukum yang sekarang makin banyak. Saya sangat yakin kepada sabda Rasulullah yang disebutkan tadi, yaitu kalau hati-hati, kata Rasulullah, hati-hati tuh lihat seluruh perjalanan umat manusia sejak dulu sampai sekarang tuh, negara itu hancur karena ketidakadilan itu. Sehingga Rasulullah mengatakan, fa wallah la anna Fatimah binti Muhammad saraqat faqata'tu yadaha. Oleh karena itu kata Rasulullah, seumpama anak saya sendiri yang mencuri, maka akan saya potong sendiri tangan anak saya itu. Nah, sekarang jangankan potong tangan, orang sudah dihukum dilepas. Sudah dihukumnya seharusnya dihukum 20 tahun, dihukum 4 tahun. Dipotong tahanan lagi, tinggal 1,5 tahun diremisi lagi. Habis, koruptornya 30 miliar, 50 miliar. Ya. Hanya dihukum 1,5 tahun lewat. Orang, kalau memang orang tidak punya iman, serakah. Ya, mending dipenjara dulu. Nanti keluar sudah punya miliaran rupiah. Kan gitu. Nah, ini yang saya kira menjadi persoalan kita sebagai bangsa. Nah, lantas bagaimana sikap kita sebagai seorang yang beriman menyikapi terhadap kejadian yang begitu panjang lebar di Bapak sebutkan di negara kita ini? Harus seperti apa sih kita bersikap, Pak? Pertama, saya tidak setuju dengan pandangan orang yang mengatakan ya kita harus sabar. Iya. Berdoa saja gitu, berdoa itu ya. Sabar tidak melakukan apa-apa maksudnya ya. Iya, sabar diam gitu ya. Saya selalu mengatakan sabar itu harus diartikan dinamis. Sabar itu artinya berani melakukan perlawanan terhadap kedzaliman itu sabar. Itu juga sabar. Sabar lah. Coba begini, banyak pertanyaan seperti itu Mas ya. Haji, apa betul sabar itu harus juga berani bertindak? Iya. Coba Anda lihat seluruh ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang sabar itu kan dikaitkan dengan perang, ya kan? Betul. Coba kata Rasul, kata Allah itu kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Coba kamu lihat dalam sejarah umat manusia, sedikit orang yang sabar itu bisa mengalahkan orang yang banyak, ya? Betul. Dengan izin Allah, iya kan? Betul. Perang Badar, masih ingat? Ya. 300 orang lawan 1000 orang. Karena ini sabar kata Allah. Ini sabar ini bukan diam, sabar tapi melawan. Coba. Ada satu kisah yang sangat menarik. Ketika Tariq bin Ziyad. Ingat ya, Tariq bin Ziyad ini orang yang membawa Islam dari Afrika ke Eropa. Iya kan? Anda bayangkan Tariq bin Ziyad ini hanya membawa 7000 orang ke Eropa. Menghadapi kekuatan tentara musuh yang jumlahnya 350.000 orang. Iya kan? Iya. Tapi bisa ngalahkan. Karena apa? Karena kata Tariq bin Ziyad, para tentaraku, ketika dia berhasil menyeberang di laut itu, lalu dia kumpulkan tentara dan jenderalnya, dia pidato. Saya sebagai pimpinan perang, ingat katanya, sekarang bakar seluruh perahu, seluruh kapal kita, buang seluruh beras perlengkapan yang kita bawa dari Afrika, buang. Tentaranya tanya, kenapa? Kita kan mau berperang, masa anda mau bakar? Pokoknya ini perintah panglima, bakar. Bakarlah. Sesudah itu dia berpidato lagi, wahai sekalian tentaraku, ingat-ingat, sekarang kapalmu sudah saya bakar, kamu tidak bisa lari. Satu-satunya jalan untuk bisa hidup dan bisa makan, sekarang kamu harus bersabar. Bersabar itu artinya menyerang musuh di depan. 7000 orang dalam waktu tidak lama bisa mengalahkan 350.000 orang, dan pada waktu itulah Islam di Eropa berkembang. Yeah, yeah. Nah itulah Tariq bin Ziyad, sehingga di situ di tempat berdirinya Tariq itu, ya, di bukit itu, bukit tempat Tariq berdiri itu dilah disebut Gibraltar. Gibraltar itu Jabal Tariq artinya, bukit Tariq atau gunung Tariq. Yeah. Nah oleh sebab itu kalau saudara tanya harus apa kita? Kita harus bersabar dalam arti tangguh di dalam melawan kedzaliman. Dan kita harus disertai dengan sikap kejujuran gitu. Tidak boleh kita tangguh tapi kalau kepada teman sendiri tidak mau bertindak, saudara yeah. sendiri tidak mau tindak, kepada yang atas takut gitu. Nah, ini tantangan. Artinya sahabat di sini tidak berdiam diri, tetap melakukan upaya iya. sesuai koridor yang iya. ada gitu. Melakukan ya, upaya sesuai dengan situasi yang dihadapi. Baik, saya kembali nih Pak tentang penegakan hukum. Ya. Tadi juga Bapak sudah nyinggung tentang ada orang yang mirip orang yang ditahan tiba-tiba menonton gitu ya. Sementara kita juga menemukan di negara kita ini orang kecil yang hanya mencuri buah kakao dihukumnya begitu lama gitu. Nah, ketika kondisi seperti ini masyarakat itu cenderung mempercayai siapa nih di posisi ini? Nah, itulah bahayanya. Negara itu bisa hancur kalau begitu cara penegakan hukum. Kalau orang kecil lalu dihukum karena dia tidak punya backing. Yeah. Karena begini, bunyi hukum itu kan begitu. Kalau orang kecil itu mencuri, barang siapa mengambil barang orang lain dengan cara melawan hukum dan dengan maksud untuk dimiliki, maka orang itu diancam hukuman penjara sekian. Nah, orang mencuri kakao itu karena tidak punya membela, unsur hukumnya terpenuhi. Mengambil kakaonya orang. Betul. Melawan hukum karena bukan miliknya, apalagi melanggar pagar orang. Betul. Maksud dimiliki karena mau dimakan sendiri, diancam hukuman. Nah, ini tidak punya pembela, ketemu unsur hukumnya langsung dibawa ke kantor polisi lalu diproses penjara. Tapi sementara orang yang ratusan miliar bahkan triliunan itu sulit sekali kan dicari. Ini pasal berapa ini? Yeah. Barang siapa mencuri barang orang lain, di mana ini barangnya tidak kelihatan. Oh, ini pakai transfer kan? Uangnya pakai kuitansi gitu, sulit membuktikannya. Kalau seperti orang mencuri kakao itu kan ada esensi barangnya. Iya. Nah, oleh sebab itu lalu kita berpikir seharusnya penegakan hukum itu bersifat dinamis berkeadilan, itu dalam pengertian lihat-lihat kasusnya lah. Kalau orang mencuri misalnya karena terpaksa dan itu hanya untuk kebutuhan makan, itu ya di dalam hukum itu ada dalil juga, tegakkan keadilan. Keadilan itu beda sebenarnya dengan hukum dalam segi tertentu. Hukum itu alat untuk menegakkan keadilan. Nah, keadilan itu selalu membedakan perlakuan terhadap kasus yang berbeda. Sedangkan hukum itu selalu menyamakan. Artinya barang siapa mencuri dihukum, itu hukum sama. Tetapi keadilan, kalau si A mencuri karena terpaksa tapi mencuri karena sengaja, hukumannya mesti beda. Bahkan yang satu bisa dihukum, bisa tidak. Nah, itu yang disebut keadilan sebenarnya. Itu ya. Keadilan ya. Ya. Kita akan lanjutkan nih Pak Mahmud. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin berkontribusi, ingin bertanya terkait dengan tentang penegakan hukum dan kejujuran dalam memimpin umat, silakan menghubungi kami di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Dan perbincangan yang menarik ini masih kami akan lanjutkan setelah informasi yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita masih berbincang tentang penegakan hukum dan kejujuran dalam memimpin umat bersama Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Beliau kita ketahui adalah sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Pak Mahfud, kita lanjutkan sebelum menerima telepon tentang kejujuran. Ya. Kita begitu mengetahui tadi seperti yang Bapak sampaikan, penegakan hukum di negara kita masih belumlah teramat memberikan keadilan bagi masyarakat kita. Ketika sudah tahu seperti ini, sebagai orang yang bertanggung jawab atas negara ini, para pejabat-pejabat kita maksud saya, seperti apa harus bersikap? Apakah mengganti semua orang-orang yang terindikasi koruptor itu, atau melakukan langkah seperti apa biar asumsi penegakan keadilan ini bisa pelan-pelan dinaikkan dari hari ke harinya? Silakan Pak. Iya, kalau tindakannya yang radikal mungkin iya ya, semua pejabat itu harus diganti atau mengundurkan diri kan begitu. Tetapi itu kan agak sulit ya, mengganti pejabat begitu banyak. Menurut saya yang penting bagaimana semuanya introspeksi. Sekarang udahlah, kita kan sudah melewati masa-masa sulit, sudah melewati berbagai persoalan. Nah, sekarang terhadap hal-hal yang konkret kita hadapi ke depan ini, mari kita berubah, mengubah diri ya. Mengubah diri untuk mulai jujur. Jujur itu artinya selalu berkata benar dan melaksanakannya dengan sesuai dengan kebenaran yang diyakini, kan begitu. Nah, itulah kejujuran. Makanya dulu kita disuruh meniru sifat Rasulullah yang disebut siddiq, ya kan? Dari empat sifat wajib Rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatonah gitu. Siddiq itu artinya ya, jujur. Nah, kalau pemimpin punya kesadaran, jujur benar itu susah, tetapi berusaha untuk jujur. Ini persoalannya di banyak pemimpin kita itu berusaha tidak jujur, bukan berusaha untuk jujur. Kalau berusaha untuk jujur lalu ternyata masih salah, saya kira rakyat, ibu-ibu itu bisa menilai ya, menerima. Ya. Jadi saya kira kita pun ya hidup sengsara tetapi tidak ditipu. Betul. Tidak apa-apa, mari kita sengsara bersama-sama. Tapi kita banyak misalnya hidup mewah banyak ini, tetapi dengan cara ditipu, penuh kebohongan oleh pemimpin ini, enggak. Baik Pak Mahfud, kita harus terima dulu penelpon ya. Oke, silakan. Sama kita. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam Pak Mahfud MD. Ya, Pak Haji Yuri dari Tebet. Ya, Pak Mahfud MD, ini menurut pemimpin redaksi Metro TV itu satu-satunya orang Indonesia yang paling jujur itu, Pak. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan Pak Juri. Ya, karena itu teman saya. Saya bahwa sebagai seorang Muslim dan seorang Indonesia itu seharusnya kan memiliki ideologi atau falsafah hidup dan idealisme atau nilai-nilai ideal gitu, Pak. Jadi sebenarnya dalam negara kita itu yang namanya falsafah hidup sebagai tauhid atau sila ketuhanan yang Maha Esa itu sudah jelas-jelas rukun iman dan rukun Islam, dan kemudian untuk idealisme atau nilai-nilai ideal itu sudah jelas negara kita sudah rukun negara dari sila kedua sampai sila kelima yang adil, Pak Juri, kuat, persatuan, syuro atau musyawarah, dari bukan berbasiskan mayoritas minoritas dan mewujudkan kemakmuran bagi seluruh umat gitu. Jadi sebenarnya adakah yang lebih lima nilai punya? Ideal ini sebenarnya sudah cukup untuk menjadi manusia ideal di sebagai seorang Muslim. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Yuri. Kita sudah menangkap maksud pertanyaan Bapak. Silakan penelpon yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amar, masih ya. Di Jakarta atau di Medan? Oh, masih di Medan. Masih di Medan. Silakan. Haji di Medan. Silakan Pak Amar, langsung kepada Bapak Mahfud. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Amar. Saya Amar Pak Mahfud. Saya senang sekali Pak Mahfud ini dengan keterbukaannya, seterang-terangnya, terbukanya itu. Jadi saya menghimbau juga kepada penegak hukum, kan itu ada sifat yang harus kita miliki, iman, Islam dan ihsan. Itu dia itu terutama kepada penegak hukum yang Muslim yang beragama Islam. Dia pasti setiap apa dikerjakan pasti pakai bismillah dengan nama Allah itu. Amin. Kalau masih melenceng itu saya tidak berlebihan mengatakan dia itu topeng saja itu atau KTP aja itu Islam. Karena pergi dari rumah pun pasti sudah ucapkan bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwwata illa billah. Baik, Pak Amar. Apa yang dikerjakan di kantor pasti pakai bismillah. Pertanyaannya Pak Amar, tapi kalau masih melenceng itu waduh, tahun bilang dari kenapa tidak ada sifat keihsanan lagi pada pada para penegak hukum itu ya. Terima kasih Pak Amar atas pertanyaannya. Silakan penelpon yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Arif, Mas Aramadi. Pak Arif, apa kabar Pak Arif? Sudah cukup lama gak ketemu Pak Arif. Silakan Pak Arif. Pak Mahfud ya, saya melihat hukum ketatanegaraan kita ini bertentangan dengan fitrah, sehingga mustahil bisa tegak. Mustahil. Jadi saya kasihan sama Pak Mahfud ini, terserang aja. Bertentangannya dari sisi apa Pak Arif? Begini, sekarang ini kalau fitrah manusia, orang yang baik selalu dipilih jadi pemimpin. Tapi di negara kita kekuasaan diperebutkan. Harusnya kan gak perlu rebutan. Itu amanah, udah akan pasti datang dengan sendirinya gitu. Itu satu. Yang kedua, wong kita yang bayar kok kita sebut pemimpin? Lah ini kan bertentangan dengan fitrah manusia. Dimana-mana namanya pemimpin itu bukan kita yang bayar. Nah kalau yang seperti ini mau ditegakkan, wah nggak bisa. Jadi yang harus bayar siapa Pak Arif? Kenapa? Pemimpin itu yang harus bayar siapa? Yang pemimpin yang bayar atasannya. Oh, atasannya. Bukan bawahannya. Baik, gitu. Nah ini selama ini belum ditegakkan, yang mustahil hukum kita akan tegak. Makanya gimana Pak Mahfud, kita berjuang untuk menyadarkan, mencerdaskan bangsa Indonesia. Jangan menganggap orang yang kita bayar itu pemimpinnya. Dan jangan sampai ada kekuasaan itu diperebutkan. Nah itu gimana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Satu kesempatan mungkin ibu-ibu yang hadir di studio untuk bertanya. Silahkan Bu, tolong disebutkan namanya Ibu. Ya, waktu kita agak singkat Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Cionah dari Majelis Taklim Baiti Jannati. Mau nanya Pak Profesor. Silakan. Bagaimana sikap masyarakat terhadap penegak hukum? Sedangkan seperti contoh di jalan-jalan Pak, kenapa polisi itu selalu dengan uang, dengan cara uang? Jadi anak-anak kita yang sedang sekolah pun lupa ketinggalan SIM atau surat yang lain, motor ditahan Pak. Baik. Dan harus sidang, sedangkan anak saya tuh belum belum bekerja, belum punya uang Pak. Jadi Hanya itu baik. Yang saya tanyakan. Banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini curhat jadi maksudnya gitu ya. Baik, yang pertama Pak Haji Uri, Pak, dari Tebet, tentang falsafah hidup itu harus ideal, tauhid. Dan beliau mengkaitkan tadi dengan Pancasila, terlebih pada sila yang pertama, Pak. Silakan mungkin komentari. Iya, jadi betul itu. Jadi negara kita ini memberi kesempatan atau memberi jalan lah kepada seluruh warganya, pemimpin dan rakyatnya itu untuk bertauhid dengan benar. Tentu setiap agama itu punya ajaran tauhidnya sendiri ya. Dengan kita sebut tauhid itu ketunggalan Tuhan itu. Nah itu sebenarnya itu harus menjadi basic, seperti dikatakan tadi, menjadi basic atau dasar dari setiap pandangan dan tindakan yang bersumber pada tauhid. Itu kan sebenarnya ketunggalan kekuasaan di mana kebenaran di situ berasal. Nah, oleh sebab itu setiap tindakan itu berdasar pada ajaran-ajaran Tuhan. Nah, itu kalau memang bisa dilaksanakan, orang punya tauhid, punya iman, lalu bertindak dengan iman, sesuai dengan iman dan tauhidnya itu, kalau semua pemimpin begitu, saya kira tidak ada masalah negara ini. Nah, persoalannya kan sekarang orang mengaku beriman, tetapi tingkah lakunya tidak mencerminkan keimanan. Nah, itu oleh sebab itu saya setuju dengan Pak Yori, kemudian Pak... Pak Amar dari Medan tadi, tentang penegakan hukum itu harusnya berlandaskan pada iman, Islam, dan ihsan. Ya, ya itu terkait sebenarnya. Ya. Jadi, iman itu adalah keyakinan ya, tentang kekuasaan Allah yang maha kuasa, yang menjadi asal, muasal, menjadi sebab dari seluruh sebab, sehingga dia yang sangat kuasa kita yakini. Lalu Islam itu yang memberi bagaimana kita melaksanakan itu dengan berbagai rambu-rambu yang kemudian menimbulkan tuntunan syariat dan macam-macam itu. Lalu ihsan itu kontrol ke dalam. Sebenarnya ihsan itu kan dikatakan, apa ihsan itu? Anta'budallah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kan gitu kan? Betul. Nah, itu ihsan artinya kita beribadah, beriman kepada Allah, menyembahnya seakan-akan engkau melihat dia, sehingga takut betul atau hormat betul atau cinta betul kepada. Tapi kalau ternyata memang sulit ya melihat Allah itu, maka yakinlah bahwa Allah selalu melihat dia. Nah, itu menyimpulkan perilaku ihsani kemudian. Nah, oleh sebab itu, nah ini juga masalah iman, Islam, ihsan ini yang kadangkala itu baru ada di bibir, di kalangan, saya tidak katakan bangsa Indonesia, di kalangan banyak pemimpin kita di Indonesia sekarang ini. Lepas dari soal apapun istilah, apakah itu pemimpin harus dibayar dari atasan atau bawahan, itu pokoknya itulah yang dikatakan pemimpin itu kadolah dalam arti yang sekarang, arti umum itu adalah mereka yang menduduki jabatan-jabatan di pemerintah maupun di masyarakat, itu pemimpin ya. Yang kemudian menentukan karena setiap tindakannya, setiap keputusannya itu harus diikuti, mengikat ya. Nah itu, nah soal siapa yang menggaji itu kan soal sistemnya saja gitu. Betul. Kemudian tarif tadi dari Jakarta tentang apa namanya kekuasaan yang diperbutkan, pemimpin yang dibayar itu merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan fitrah. Dengan fitrah. Enggak juga sebenarnya. Nabi Muhammad pun dulu kan sebenarnya ketika memimpin Mekah itu kan ada bayaran-bayaran tertentu, meskipun kemudian beliau sendiri tidak pergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi membayar itu biasa sejak zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ada gitu. Yang penting wajar karena orang bekerja itu hak gitu ya. Nah, tetapi dibayar enggak apa-apa menurut saya. Dan saya kira di masyarakat pun di luar struktur kenegaraan pun kan juga orang dibayar, cuma bentuknya beda-beda. Kalau pimpinan masyarakat kiai itu dibayarnya dalam bentuk sedekah yang ikhlas itu kan. Betul. Malah juga kalau kiai-kiai itu hampir sepenuhnya dibiayai oleh rakyatnya. Betul. Bukan dibayar oleh atasannya, karena kiai itu tidak punya atasan. Itu. Tetapi begini ya, tadi struktur ketatanegaraan itu katanya bertentangan dengan fitrah. Sebenarnya enggak, karena fitrah itu hanya mengajarkan kebaikan, tidak mengajarkan struktur ketatanegaraan. Enggak ada itu di dalam ajaran Islam, struktur ketatanegaraan enggak ada. Tetapi Islam mengatakan kalau Anda memimpin negara, selenggarakanlah negara itu dengan jujur dan adil. Nah itu. Nah, soal struktur ketatanegaraannya boleh presidensial, boleh parlementer ya, boleh negara federal, boleh negara kesatuan, bahkan boleh kerajaan. Itu metodologinya ya. Iya. Nah, itu kalau mau dikatakan struktur. Nah, sehingga Islam itu mengajarkan al-ibrah, al-ibratu fil Islam bil jauhar la bil madhar gitu. Jadi patokan dasar dalam perjuangan Islam itu menegakkan nilai-nilai substantif, bukan struktur ketatanegaraan. Strukturnya boleh apa saja, Islam itu enggak ngajarkan itu struktur ketatanegaraan. Terus oleh sebab itu struktur ketatanegaraan Islam sekarang Anda bisa lihat Saudi Arabia itu mengaku Islam. Betul. Iran mengaku Islam, ya. Malaysia Islam, tapi strukturnya berbeda. Berbeda-beda. Tapi semuanya itu benar, karena memang Islam tidak mengajarkan struktur. Boleh memerintah dengan cara Amerika, dengan cara Iran, dengan cara Saudi, asalkan adil, jujur, kan gitu. Substansinya itu, pemimpin itu amanah, pemimpin itu bertanggung jawab. Ya, pemimpin itu adalah bapak bagi rakyatnya, ya, bukan penguasa terhadap rakyatnya. Itu pemimpin, ya. Gitu. Nah itu saya kira masih ada lagi ya. Yang terakhir Bu Jonah tadi menyatakan tentang sikap masyarakat terhadap penegakan hukum, khususnya polisi, kata beliau ini yang menilang para pelajar-pelajar. Kalau itu begini, kalau itu Bu masih mending ya, betul lah kalau orang tidak punya SIM gitulah ya, lalu ditilang gitu atau melanggar itu ditilang bahwa ini ada undang-undangnya. Enggak apa-apa kalau begitu, biar ada kedisiplinan hidup. Yang salah itu kadang-kala melanggar lalu diambil uang, bukan ditilang tapi masuk ke kantong polisinya. Nah itu dia. Nah tapi kalau ditilang dia, kamu besok ke pengadilan, itu memang harus, kan tidak punya SIM kan membahayakan orang lain. Tapi kadang-kadang kan banyak tuh polisi di pinggir jalan, itu di stop, mana helmnya kamu? Ini aja tempat gelap. Iya, lalu diajak ke tempat gelap. Kalau tidak mau ditilang bayar 20.000 kan gitu. Sehingga terus terang juga di anak saya itu sekarang, kalau ditilang itu ya sering, tapi saya marahi sekarang sering, udahlah ditilang daripada rame-rame ke pengadilan nih, dia minta 50.000, kasih aja 50.000 katanya, lalu dia pergi, dilepas oleh polisinya. Ini polisinya salah, juga anak saya salah. Saya bilang kalau kamu ditilang, ikuti tilang itu. Pernah saya ya sama supir saya nih, saya kira ada di sini supir saya sekarang itu, melanggar lalu lintas, di stop oleh polisi di sebuah jalan di sini di Jakarta. Lalu polisinya itu lihat, "Wih, Pak Mahfud." Lalu suruh berangkat. Saya bilang enggak boleh. Tilang. Subhanallah. Tilang, saya bilang. Ini supir saya. Waktu saya di tilang. Itu salah. Datangi ke pengadilan. Saya bayar. Gitu. Ini ada supir saya di sini. Enggak boleh mentang-mentang karena ini pejabat gitu ya. Lalu supir saya mau gagah-gagah. Loh, ini Pak Mahfud, enggak boleh. Kalau kamu melanggar, lakukan itu proses hukum. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu, Pak. Ketika dihormati itu, jalan nggak lewat. Wah iya, merasa bangga tuh kalau dihormati, merasa gagah sekali kan. Saya tidak malu. Saya bilang pada sopir saya, jangan sekali-kali kamu melanggar di jalan, meskipun saya yang naik, gitu. Ya, kecuali memang ada hak-hak tertentu. Kalau ini karena ini ada acara nu jalan pejabat boleh di sini, sudah dibolehkan secara resmi oleh aparat penegak hukum, silahkan gitu. Tetapi misalnya lalu sembarang masuk ke jalan apa busway. Ke busway itu saya bilang enggak boleh. Biar saya terlambat enggak apa-apa. Gitu. Harus begitu, Kak. Masa kita ini mau enaknya sendiri. Jadi begitu, Bu ya. Enggak apa-apa kalau ditilang, kalau karena salah ikuti proses hukum, tapi jangan mau membayar polisi di jalan. Baik. Mungkin inilah ciri-ciri gambaran orang yang harus kita anuti ya, Bu ya, dari perilaku tadi. Baik, ada penonton kembali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo. Baik, nampaknya belum tersambung, Pak. Ada pertanyaan saya, Pak, yang menggelitik. Beberapa hari terakhir ini kita melihat ada sebuah tulisan di koran. Baik, nampaknya masih ada yang ingin tersambung, silakan. Assalamualaikum. Halo. Pagi, halo. Iya, silakan, Bapak. Dengan siapa, dari mana? Dengan Pak Joni Salma dari NTT. Pak Joni dari NTT. Silakan, Pak Joni. Pak Joni dari NTT. Iya, silakan, Pak. Silakan, Pak Joni. Nah, begini, Pak. Ini penjelasan dari Pak Mahmud ini sangat menarik sekali untuk kita. Ya. Untuk itu pertanyaan saya ini seperti yang disampaikan oleh Pak Mahmud tentang ajaran-ajaran Sunnah Islam. Saya ini dari latar belakang Kristen, sangat menarik sekali. Silahkan, kita lihat dengan perkembangan sekarang ini. Kebetulan saya juga senang untuk menyaksikan siaran televisi setiap jam 7. Ini sangat penting bagi saya. Baik, Pak. Kita lihat penegakan hukum di Indonesia ini sudah sangat membosankan bagi kami, saya yang kemarin. Pertanyaan saya, terkadang penegakan hukum itu sudah dalam sebuah proses hukum, namun sampai pada tingkatan-tingkatan tertentu, terkadang perkara itu di-stop atau dihentikan. Baik. Masyarakat ini kan kami menunggu keadilan itu gimana. Baik. Itu saja Pak ya. Terima kasih Pak Joni. Selamat. Ya, selamat pagi Pak Joni. Ya, silakan penelpon berikutnya di belakang Pak Joni dari NTT. Assalamualaikum. Halo. Ya, sudah tersambung. Sudah tersambung Pak, silakan. Silakan. Halo. Iya Pak, sudah tersambung. Dengan siapa, dari mana Bapak? Halo. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Dengan Ade dari Garut, Pak. Pak Ade dari Garut, silakan Pak Ade. Ya. Assalamualaikum Pak Mahfud. Waalaikumsalam Pak Ade. Pak Mahfud, saya pernah baca apa itu hadis atau Quran ya, bahwa kalau tidak menegakkan syariat kami, kata Allah, tunggulah kehancuran. Atau dirusakan itu hadis atau Quran, saya lupa lagi bacanya. Maksudnya begini, satu-satunya di kita itu hukum apapun yang buatan manusia tetap akan kalah oleh hukum buatan Allah ya. Nah, sekarang di Indonesia itu seharusnya menurut saya ditegakkan syariat agama. Saya tidak bicara syariat agama Islam ya, pokoknya syariat agama lah, karena kita berbeda-beda agama. Contohnya, kalau di Aceh bisa, Aceh kan Indonesia. Berarti kan di Jakarta bisa, di Bandung bisa, di Garut bisa. Baik. Nah itu masalahnya apa sih? Kok nggak mau menegakkan syariat agama? Padahal di kita tokoh agama banyak, ulama banyak. Baik Pak Ade. Kalau menurut saya. Baik. Terima kasih banyak. Berbahas banyak Pak Ade. Kekurangan itu adalah penegakan syariat agama kalau kita ditegakkan. Kami sudah menangkap maksud pertanyaan Bapak Pak Ade, karena banyak yang lain yang ingin ngantri untuk bisa berkontribusi di acara ini. Terima kasih Pak Ade dari Garut. Saya mungkin berikan kesempatan lagi ibu-ibu. Silakan Bu, ada yang bertanya? Ya, silakan Ibu. Tolong sebutkan namanya Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dari dengan Ibu siapa dulu? Endang. Bu Endang, silakan Bu Endang. Janati. Ya, silakan. Begini Pak, apa sudah ditegakkan hukum di negara kita ini mengenai PNS yang sudah sampai udah ubanan gitu masih honor terus, sementara yang seseorang yang baru sebentar honor misalnya karena dekat kenal dengan orang pejabat atasan bisa punya uang sekian puluh juta langsung, hanya formalitas aja mengikuti tes tapi langsung diangkat. Baik Ibu. Hanya itu aja pertanyaan saya, bagaimana hukum di Indonesia nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak Joni dari NTT, beliau ini penganut ajaran agama Kristen gitu, tapi memang suka menonton acara ini gitu ya, termasuk tentang penegakan hukum nih. Kata beliau, di kita ini sudah sangat rusak gitu ya, tingkatan tertentu perkara dilanjutkan, tapi pada saat level-level tertentu yang menentukan kebijakan justru dihentikan. Ya. Nah, ini seperti apa itu? Iya. Itulah sebabnya negara kita ini sekarang enggak coba loh. Kalau orang tertentu kadang-kala hukum itu bisa diselesaikan secara negosiasi. Oke lah kalau negosiasi itu sudah kesalahan luar biasa buruk bagi penegakan hukum, bahkan ada yang lebih buruk dari yang buruk itu, di mana orang tidak menegakkan hukum itu karena orang yang harus menegakkan hukum itu juga tidak bersih. Sehingga ya yang saya banyak dapat laporan-laporan gitu ya, ketika orang menegakkan hukum justru aparat penegak hukumnya yang tidak mau. Karena apa? Karena aparat penegak hukum juga nanti saya kena juga ini kalau anu, sehingga lalu dianggap tidak ada perkara, dibuat SP3 dan macam-macam. Nah, itu yang sekarang sedang terjadi sekarang. Itu saya sering mengatakan dunia penegakan hukum itu tersandra oleh aparatnya sendiri. Karena aparat itu tidak bersih, lalu ya tidak bisa menegakkan hukum. Nah itu yang untuk Pak Joni ya, itu keprihatinan kita bersama. Kemudian Pak Ade dari Garut tentang tidak tegaknya syariat agama itu, kata beliau, agama sajalah, Aceh bisa, kenapa dengan agama Islam, kenapa negara atau wilayah-wilayah yang lain, daerah-daerah yang lain tidak bisa penegakan tentang syariat ini? Justru sekarang ini kita sedang tegak syariat itu. Syariat itu kan beda dengan hukum. Ya, syariat itu sumber ajaran hukum, lalu ini ada syariat kemudian melahirkan hukum, hukum itu kemudian melahirkan fikih. Nah, fikih yang dikatakan oleh Pak Ade itu kan sebenarnya fikih. Nah, kita itu fikih itu buatan manusia. Setiap orang bisa membuat fikihnya sendiri, setiap negara membuat fikihnya sendiri. Oleh sebab itu hukum Indonesia tidak harus sama dengan hukum di Saudi Arabia. Karena di Saudi Arabia pun itu fikih. kita juga punya fikih dalam di dalam Islam itu ada di, dikatakan la yang la yungkaru bi anna taghayyuril ahkam bi taghayyuril asman wal as, wal abkan wal azminah wal awaid. Jadi tidak bisa mungkin bahwa hukum itu bisa dibuat sendiri-sendiri menurut kebutuhan waktu, menurut kebutuhan tempat. Hukum di masa lalu bisa berubah sekarang, membuat fikih sendiri. Fikih di Malaysia bisa berbeda. Maka maka fikih itu banyak fikihnya Syafi'i, fikihnya Hanafi, karena itu berdasar waktu dan tempatnya berbeda. Betul. Jadi yang di Indonesia ini fikihnya sudah benar gitu. Ditulis di dalam undang-undang berdasar kesepakatan-kesepakatan, karena sumbernya satu, sumbernya itu syariat, yaitu keadilan. Yang harus berlaku itu adalah tegaknya hukum dan keadilan. Isi hukum itu diatur sendiri-sendiri sesuai kebutuhan waktu, tempat, dan adat istiadat setempat. Betul. Tentang kesadaran hukum itu. Jadi saya tidak sependapat, dan itu tidak mungkin gitu mengatakan bahwa yang berlaku itu harus hukum Islam dalam arti seperti hukum potong tangan, rajam, itu fikih gitu. Nah, kita ini bisa membuat hukum seperti yang sekarang ini sudah benar, sudah sesuai dengan ajaran Islam, hukum-hukum kita ini. Tidak usahlah mempersoalkan soal hal-hal hukum materialnya itu, tapi penegakan keadilannya itu. Nah, semua agama itu mengatakan wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Tegakkan keadilan kalau itu. Nah, keadilan itu berdasar hukum yang dibuat oleh negaranya, oleh bangsanya masing-masing itu, yang bersumber dari syariah berdasar hasil ijtihad. Baik. Saya kira kita sudah harus melewati perdebatan-perdebatan soal gitu. Itu sudah lewat, sudah diperdebatkan 60 tahun lebih ya, dan itu sudah selesai sebenarnya. Kemudian yang terakhir Bu Endang, tentang PNS yang honornya begitu lama sampai ubanan sementara ada honor orang lain ya. Ya itulah itu persoalan. Banyak orang yang sudah mengabdi ya, menjadi tenaga honorer sampai 15 tahun dengan gaji hanya kadang-kadang 60 ribu rupiah yang saya baca itu ya. Tetapi tiba-tiba ada orang baru masuk langsung jadi PNS, yang ini sudah antri lama karena tidak punya uang. Nah, itu ketidakadilan. Dan saya ingin mengingatkan kepada kita semua, orang-orang kecil seperti itu doanya makbul. Jadi kalau orang dianiaya begitu, dia berdoa didengar oleh Allah. Orang yang suka memperlakukan begitu tuh akan menghadapi musibah besar. Ya, orang tidak adil kepada orang-orang kecil begitu. Mungkin sekarang enak, tapi suatu saat akan terjadi sesuatu padanya yang luar biasa, yang tidak bisa tertanggungkan. Saya sering bercerita begini. Ada orang kaya raya, hakim, korupsi terus. Setiap perkara dia sampai uangnya banyak. Tapi karena dia hakim, uangnya dititipkan ke temannya. Tidak mau atas nama rekening sendiri dia. Tapi selama dia hidup itu pengeluarannya atas nama dia, karena dia yang punya. Nah, tiba-tiba sesudah pensiun dia sakit, lumpuh, stroke. Lalu tahu enggak, selama beberapa tahun dari hidupnya itu, dia itu hanya baru bisa bergerak kalau pagi disuntik dengan harga suntikan itu 30 juta, agar bisa duduk. Nanti agar bisa tidur disuntik lagi malam 30 juta. Itu dokternya harus didatangkan dari Singapura. Setiap hari 30 juta itu dengan biaya dokternya nginep di situ, dan tidak bisa sembarang orang nyuntiknya. Sampai akhirnya mati juga. Mati, sesudah mati orang yang dititipi uang ini lari. Keluarganya tidak dapat. Sudah hidupnya menderita, keluarganya tidak dapat uangnya itu. Mau nuntut, mana ini atas nama saya, kata orang ini. Nah, oleh sebab itu hati-hati wahai pimpinan bangsa, jangan suka mengambil hak-haknya orang kecil. Itu Allah akan membalas dengan cara apapun. Ya, mungkin senang punya harta banyak, tapi dia tidak akan menikmati. Di akhir hidupnya itu akan mati ketakutan. Belum lagi di akhirat nanti. Oleh sebab itu hati-hati aja. Yang lurus-lurus saja sudah digaji kok masih mau makan haknya orang kecil. Termasuk itu tadi, orang yang sudah puluhan tahun menjadi honorer karena ingin diangkat menjadi PNS, karena ada ponakannya sendiri yang lulus lalu dimasukkan di situ, ini terus honorer terus dengan gaji 60 ribu dan sebagainya. Gimana 60 ribu sekarang kalau Anda mungkin 2 hari tidak cukup kan, hanya untuk parkir gitu. Sudah, itu sudah menghidupi keluarganya juga. karena saking ingin itu menjadi PNS tiba-tiba lalu diperlakukan tidak adil, itu semua akan celaka yang seperti itu. Dan kita sudah belajar lah dari sejarah. Baik. Ya, baik. Bahwa tidak ada yang selamat orang yang sewenang-wenang terhadap orang lemah itu. Ya. Itu bukti sejarah begitu banyak membuktikan itu ya. Saya merinding nih Pak, terhadap cerita yang barusan tadi. Pak, waktu kita sudah semakin sempit, ada satu hal yang ingin saya konfirmasikan kepada Pak. Begitu banyak menaruh masyarakat kita ini menaruh perhatian, menaruh harapan terhadap MK Pak. Ya. Karena selama ini sikapnya yang begitu luar biasa di tengah-tengah masyarakat, positif sekali kehadiran MK ini. Tapi belakangan kita juga mendengar isu nih Pak, ada terjadi sesuatu, ada saudara kita yang menulis di sana tentang ada indikasi di MK sendiri pun sudah disusupi dengan uang gitu Pak. Nah saya ingin minta pendapatan Bapak di sini nih tentang persoalan yang muncul ke permukaan beberapa hari terakhir ini Pak. Iya, itulah pemimpin tuh harus jujur. Ya. Saya pemimpin di situ. Saya jujur, saya udah 2 tahun mengendus, menyelidiki diam-diam maupun terang-terangan kalau ada penyuapan-penyuapan terhadap hakim atau pegawai MK. Itu tidak ada. Nah lalu tiba-tiba ada orang, bukan indikasi, dia menyebut fakta. Betul. Nah oleh karena dia menyebut fakta, lalu sebagai pemimpin saya akan buka ini sejujur-jujurnya. Saya angkat dia menjadi ketua tim penyelidik. Betul. Buktikan. Kalau betul nanti ketemu, saya sebagai pemimpin gagal, berarti saya harus mundur dari lembaga itu, berhenti. Iya kan, berarti gagal saya. Betul. Saya sudah mencari tidak berhasil, kok orang luar bisa nemukan. Maka buktikan, saya bilang. Tetapi juga bangsa ini harus belajar, kalau orang menuduh itu harus bertanggung jawab. Kalau tidak bisa membuktikan, seluruh konsekuensi hukum itu harus ditanggung. Dan itu jangan khawatir, itu akan terbuka terus. Nanti hasilnya itu akan diumumkan tanggal 8 Desember. Baik Pak. Mudah-mudahan nanti sekitar itu Anda undang lagi saya ke sini. Amin ya, nanti akan terakhir batasnya tanggal 8 Desember ya yang kita baca. Mudah-mudahan nanti Pak Mahfud bisa hadir lagi di sini. Ini saya bukan menteror, bukan apa, tetapi justru mengangkat dia. Karena kalau saya periksa dia mana buktinya, dia merasa diperiksa kan. Betul. Sekarang diangkat dia. Beliau jadi ketua tim ya. Ketua tim, periksalah saya dan teman-teman. Baik. Gitu, agar Anda tidak terteror untuk mengungkap. Tetapi agar bangsa ini maju, maka siapapun yang mengajukan punya fakta itu juga harus bertanggung jawab. Jangan hanya pemimpinnya disuruh dipojok-pojokkan terus. Baik. Sudah menyatakan dengan terbuka lalu disuruh masalah dianggap hilang, tidak boleh. Baik, harus jelas. Baik, gitu. Namanya ya. Sudah ada penelpon lagi yang ingin bergabung Pak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Halo. Dengan siapa, dari mana? Volume TV-nya bisa dikecilkan sedikit Pak. Ya, Bapak sudah tersambung Bapak. Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Bapak? Iya Pak, saya mau sekedar ini koreksi. Boleh, dan silakan. Buat Pak Mahfud MD. Dengan siapa, dari mana Bapak? Mohon maaf. Yang kita temukan ini, seluruh permasalahan pilkada dari itu terjunnya ke MK. Oke. Okay. Dan kami ingin mempertanyakan kepada MK, apakah keputusan yang diambil oleh MK itu betul-betul keputusan berembuk dan diketahui oleh Pak Mahfud MD, atau hakim yang ditunjuk itu yang memutuskan perkara pilkada itu. Karena kayak enggak gimana yang enggak seimbang dengan perkara yang masuk dengan keputusan yang dikeluarkan oleh MK. Baik. Kami di Papua ini merasa sangat tidak kurang percaya dengan keputusan yang dikeluarkan oleh MK. Pak Hamzah, waktu kita sempit, bisa dipersingkat sedikit Pak Hamzah, mohon maaf. Begitu Pak. Ya, baik. Apakah Pak Mahfud mengetahui hasil keputusan dari para hakim-hakim Pak Mahfud itu ya? Iya, okay, itu Pak. Baik, Pak Hamzah. Ya, kami mempertanyakan itu. Oke, okay, baik Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Hamzah dari Papua. Sidang itu dipimpin langsung oleh Pak Mahfud MD. Okay. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Atau... Oke. Baik, Pak Hamzah. Ya, ini sudah terjawab lah. Sudah ter apa namanya terangkum di kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menelpon berikutnya. Dengan siapa, dari mana Bapak? Ustaz kita ini nih dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, dengan siapa, dari mana Bapak? Saya berharap nih Pak Ustaz, mudah-mudahan memimpin R1 nih. Amin ya rabbal alamin. Iya. Namanya dulu Pak, dengan siapa? Senang aku punya presiden seperti Bapak. R1. Begini Pak. Kalau saya melihat masyarakatnya lah, enggak melihat itu. Masyarakat ini kalau diindarkan rokok ya Ustaz. Oke. kalau di rokok itu kan banyak aturan-aturan larangan yang memang menjerumuskan, tapi ternyata itu laku sekali. Kalau dikasih teori bersih, sehat, itu udah nggak mau. Baik. Mereka punya mata tapi tidak melihat. Baik, pertanyaannya mereka Pak punya telinga tapi tidak mendengar. Okay. Hukum kita ini kayak pisau, runcing ke bawah itu kalau ke atas tumpul sih. Okay. Sehingga jadi permasalahan itu ketidakadilan itu sangat sangat. Baik, Pak Dadang. Okay. Itu saja Pak Dadang. Terima kasih Pak Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya tinggal sempit ya. Yang pertama Pak Hamzah dari Papua, kata beliau, apakah persoalan tentang pilkada di daerah yang diputuskan oleh hakim? Saya pastikan saya tahu semua. Ya memang ada panel, tetapi panel itu sebelum memutuskan pasti RPH, rapat permusyawaratan hakim. Saya pastikan saya tahu semua. Cuma di RPH itu kadangkala ada yang sudah dilaporkan sekilas selesai karena masalahnya sudah jelas. Misalnya orang pemilu kada ya sudah selisih suara 200.000. Lalu membuktikan memang ada kecurangan, tapi kecurangannya itu cuma 10.000 gitu. Padahal curang itu dua-duanya gitu. Cuma yang sana tidak lapor, yang satu bilang ini money politics, yang satu bilang enggak saya ngasih sedekah gitu. Padahal sama saja gitu. Tapi sama curangnya. Nah, lalu kita rapat. Kalau sudah jelas masalahnya kita rapatnya sebentar, tapi kalau sudah menyangkut pembatalan dan sebagainya diskusi lama. Jadi tahu kita lah semuanya enggak boleh tuh ketua MK tidak tahu terhadap kasus. Semua saya ketahui. Baik. Memang di Papua seperti yang Pak Hamzah selalu jadi masalah setiap ada pilkada. Yang kalah itu selalu menuduh hakim tidak adil. Yang kalah. Coba kalau Pak Hamzah yang menang tadi yang satunya, bahkan SMS-nya itu keras karena MK tidak adil kami akan keluar dari negara Republik Indonesia. Wah, kami akan pergi ke Papua Nugini. Seperti itu setiap hari gitu. Jadi yang kasus Papua itu lihat saja setiap hari pasti ada kasus. Kami punya banyak SMS setiap hari dan sekarang bukan hanya SMS. Ini Pak Hamzah telepon. Tapi yakinlah, seumpama ada kekeliruan-kekeliruan juga tidak ada kan karena hakim itu disuap karena sengaja melakukan kesalahan gitu. Tapi semua itu sudah dipertimbangkan gitu. Okay. Kemudian Pak Dadang tadi mengibaratkan masyarakat tuh ibaratnya rokok yang begitu banyak larangan namun laku. Sementara penegak hukum tuh ibarat pisau. Waktunya 3 menit Pak. Ke bawah tajam, ke atasnya tumpul. Nah, ya, saya kira itu bukan pertanyaan. Jadi itu pernyataan dan itu benar, itu yang kita diskusikan sejak jam pertama tadi. Betul. Cuma saya ingin tegaskan tadi dia menyebut ibarat punya telinga bapak tidak mendengar itu memang begitu. Allah saya tutup kuliah kita ini dengan ayat Al-Qur'an yang menyatakan seperti itu tadi, walaqad zara'na li jahannam katsirum minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adanun la yasma'una biha wa lahum mata tidak melihat ya anun ya la yubsiru nabiha. Nah, jadi Allah mengatakan ingat-ingatlah bahwa akan saya walahum ayunun. Walahum ayunun la yubsiru nabiha. La yubsiru nabiha. Ingatlah kata Allah bahwa manusia dan jin itu akan dicampakkan ke neraka jahanam karena mereka punya hati tetapi tidak menggunakan hatinya itu untuk memahami, untuk berfikih yafqahun, untuk berpikir agar berbuat adil. Mereka punya telinga tetapi tidak menggunakan telinga itu untuk mendengar kebenaran dan melaksanakannya. Walahum ayunun la yubsiruna bihi, punya mata tetapi tidak mau melihat kebenaran itu melainkan selalu menipu dirinya sendiri. Nah, orang seperti ini kata Allah ulaika kal an'am. Mereka seperti ini seperti binatang ternak yang nantinya hanya cocok untuk disembelih menjadi binatang kurban. Kan itu ternak itu. Ini sebentar lagi kurban, Ibu, Bapak mendengar. Kalau kita menulikan diri, membutakan hati dan mata itu supaya ingat kita tuh lebih pantas jadi ternak yang pantas disembelih. Gitu. Nah, kalau ingin tidak jadi ternak, jadilah orang yang berusaha jujur lah dan adil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pak Mahfud, di satu menit terakhir Pak, mungkin sebuah kesimpulan dari apa yang kita diskusikan pada pagi ini tentang penegakan hukum dan kejujuran ya, Pak. Ya begini, sekarang kita saatnya mulai upaya penegakan hukum dan keadilan ini dari para pemimpin. Dari para pemimpin, karena kalau rakyat itu sebenarnya, wah luar biasa rakyat kita nih. peristiwa bencana alam akhir-akhir menunjukkan bahwa rakyat kita itu orang baik-baik, solider begitu, spontan. Nah, tinggal pemimpinnya sekarang. Dan itu artinya kalau kita tidak mampu berusaha untuk menegakkan hukum dengan adil, berarti kita ini sedang menghancurkan negara kita secara pelan-pelan. Baik, Mahfud, ya. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir pada pagi ini dan sudah berbagi ilmu banyak dengan kita semua. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi, Pak Mahfud. Amin, insya Allah. Ibu-ibu dari Majelis Salim Baiti Jannati dari Tangerang Selatan juga terima kasih telah hadir pada pagi hari ini. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya kita semakin paham bahwa kondisi yang terjadi masyarakat pada ini bisa jadi karena olah para pemimpin kita yang belum sadar terhadap apa esensi kehadirannya negara ini. Berusahalah untuk menelaah diri kita lebih jauh, dan mungkin momen hari ini, hari pahlawan, bisa kita jadikan momentum untuk kita berubah. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.